Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a Fattakullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Innallaha kana alaikum raqiba Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha Wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan azima Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarrul umuri muhdatsatuha Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah Wa kulla bid'atin dhalalah Wa kulla dhalalatin finnar Kita masih dalam bab al-muraqabah Setelah kita baca keterangan dari Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang hadis Jibril yang datang kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Kita sampai pada penjelasan beliau tentang syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikatakan oleh Ibnu Utsaimin di dalam sarahnya ketika beliau menyebutkan qauluhu wa anna Muhammadar Rasulullah ucapan Rasul alaihi salatu wasalam bahwasanya Muhammad Rasulullah ilaman bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Al-jawab kata Ibnu Utsaimin rahimahullah ilal khalqi kafatan Rasul alaihi salatu wasalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan na'am ala abdihi kepada hambanya yaitu Rasul alaihi salatu wasalam liyakuna lil alamina nadhira agar beliau menjadi seorang yang memberi peringatan lil alamin kepada alamin seluruh alam kata Ibnu Utsaimin lil alamina kullihim kepada alam seluruhnya. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum." Katakan wahai nabi, "Ya ayyuhan nas." Wahai sekalian manusia, "Inni rasulullahi ilaikum jami'an." Sesungguhnya aku adalah Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala ilaikum jami'an kepada kalian seluruhnya. Alladzi lahul mulku samawati wal ard. Yang mana dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang menguasai yang memiliki as-samawat, langit-langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tiada sesembahan yang berhak kecuali Dia yang menghidupkan, yang mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulihi. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Nabi an-nabiyil ummi. Nabi yang tidak bisa baca dan tulis. Alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi. Yang dia beriman kepada Allah dan kalimatnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutlah dia. Ikutilah Rasul agar kalian mendapatkan petunjuk. Naam. Fahuwa rasulun ila jami'il khalqi. Maka beliau adalah rasul utusan kepada seluruh makhluk. Naam. Tidak khusus kepada orang-orang Arab saja. Akan tapi beliau diutus untuk semesta alam. Kata Ibnu Utsaimin, waqad aqsama sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersumpah, annahu la yasma'u bihi ahadun yahudiyun wala nasraniyun thumma la yu'minu bima ja'a bihi illa kana min ashabin nar. Bahwasanya tidaklah mendengar tentang beliau seorang pun, baik itu orang Yahudi atau orang Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengannya, dengan apa yang dibawa oleh Rasul alaihissalatu wassalam, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Naam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, beliau bersumpah, wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi, naam, rajulun min hadhil ummah wala yahudiyun wala nasraniyun summa la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Nah, lafadznya seperti itu dan disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasul alaihi salatu wasallam, tidaklah mendengar seorang pun, rajulun, ya, umum, baik laki-laki atau wanita, min hadil ummah, dari umat ini. Tidak pula seorang Yahudi atau Nasrani. Kemudian dia tidak beriman denganku, kata Rasul, maka dia termasuk penduduk neraka. Walidzalik, oleh karena itu, nahnu nu'minu, kita beriman, wa na'taqidu, meyakini, bi anna jami'an Nasara wal Yahud wa ghairihim minal kafarah kulluhum min ashabin nar. Kita meyakini bahasanya seluruh orang dari kalangan Nasrani dan Yahud atau yang selain mereka dari orang-orang musyrik, mereka adalah orang-orang kafir seluruhnya. Seluruhnya min ashabin nar, termasuk penduduk neraka. Ya. Tidak ada bahasa, ya kan mereka mengimani Allah. Nah. Kalau benar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan beriman kepada Rasul yang diutus setelah nabi mereka. Nah. Akan tapi nyatanya mereka tidak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka adalah orang-orang kafir sebagaimana yang disebutkan di sini, termasuk ashabun nar. Kata Ibnu Utsaimin, li anna hadza syahadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan persaksian dari Rasul alaihi salatu wasallam, siapa saja yang tidak beriman kepadanya, tidak beriman kepada Rasul alaihi salatu wasallam, maka dia termasuk penduduk neraka. Sehingga kita mengatakan orang yang tidak beriman, orang yang tidak mengikuti Rasul alaihi salatu wasallam, dengan tegas mereka termasuk penduduk neraka. Nah, wal jannatu haramun alaihim, dan jannah surga diharamkan, haram atas mereka. Li'annahum kafarah a'da'un lillah wali rasulihi, karena mereka adalah orang-orang kafir yang telah kafir. Inam, mereka adalah musuh-musuh Allah, musuh Rasulnya. A'da'un li Ibrahim, musuh dari Nabi Ibrahim. Wa Nuhin wa Muhammadin wa Musa wa Isa wa jami' rusul, mereka adalah musuh Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan seluruh Rasul. Naam, memusuhi. Naam, mereka ini. Laisu ala syai'in, mereka tidak berada pada sesuatu apapun. Naam. Sehingga jangan sampai ragu ketika ada yang menyatakan, naam, mereka kan agama samawi, sama-sama dari langit. Tidak bisa kita mengaku benar sendiri, naam, agama Islam yang benar. Jangan sampai menyatakan seperti itu. Kalau orang menyatakan seperti ini, jelas mereka mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian qauluhu wa antashhada alla ilaha illallah ma'a qawlihi wa anna Muhammadar Rasulullah, hadzani jama'ah syartail ibadah wa huma al-ikhlasu lillah wal mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan persaksian syahadat la ilaha illallah dan juga Muhammad Rasulullah, kedua perkara ini merupakan dua syarat dalam sebuah ibadah, yaitu al-ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dan mutaba'ah mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, jadi dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ini terdapat ya syarat, di antara syarat-syarat ibadah yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Li'anna man qala la ilaha illallah akhlasa lillah, karena seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man syahida anna Muhammadar Rasulullah ittaba'a Rasulullah, dan barang siapa yang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka dia akan mengikuti naam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yattabi' siwahu, dan tidak mengikuti yang selain beliau alaihi salatu wasallam. Walihada, oleh karena itu, karena Ibnu Saimin audda naam hadani ruknan wahidan, mereka menganggap, yakni dianggap bahwasanya dua persaksian ini satu rukun. Naam. Ya. Dua persaksian ini merupakan satu rukun, min arkani Islam, dari rukun-rukun Islam. Li'annahuma ya'udani ila syai'in wahid, karena keduanya ini kembali kepada satu perkara. Wa huwa tashihul ibadati, yaitu pembenaran ya ibadah-ibadah. Li'anna al-ibadati la tasihhu illa bimuqtadha hataini Naam, syahadatain. Karena yang namanya ibadah, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba la tasihu, tidak akan sahih, tidak akan benar illa, kecuali bimuktadha hataini syahadatain. Kecuali dengan mewujudkan, merealisasikan, naam, apa yang terkandung dari dua persaksian ini. Syahadatu alla ilaha illallah, persaksian bahasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, allati yakunu biha al-ikhlas, di mana padanya terdapat ya bentuk keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana Muhammad Rasulullah, dan bahasanya dia menyaksikan Muhammad utusan Allah, allati yakunu biha ittiba, di mana di situ terdapat ya syarat apa, al-ittiba, al-ittiba, pengikutan, mengikuti. Naam. Kemudian wa qauluhu wa anna Muhammadar Rasulullah, ucapannya bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, fa innahu yajibu antashhada bilisanik mukiran biqalbik anna Muhammadan Rasulullah arsalahu Allahu ilal alamina jami'a rahmatan bil alamin. Kata beliau rahimahullah, ucapan beliau yakni ucapan Rasul alaihi salatu wasalam ya bersaksi bahasanya Muhammad Rasulullah, maka di situ ya terdapat bentuk ya yajibu antasyada, engkau wajib, naam, untuk bersaksi bilisanik, dengan lisanmu ya, sampai-sampai seorang yang bisa mengucapkan, naam, akan tapi dia enggan untuk berucap dengan lisannya, ini belum dianggap ya masuk Islam, naam. Engkau bersaksi dengan lisanmu, mukiran biqalbik, menetapkan, meyakini dalam kalbumu bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, arsalahu Allahu ilal alamina jami'a, yang Allah Subhanahu wa taala utus beliau alaihi salatu wasalam kepada seluruh umat manusia, rahmatan bil alamin, sebagai rahmat terhadap alam semesta. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi kecuali sebagai ya rahmat untuk semesta alam. Sehingga antuk mina bi annahu khatamun nabiyyin. Engkau beriman bahwasanya beliau alaihi salatu wasalam merupakan penutup para nabi. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, maka Muhammadun aba ahadin mirijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bapak dari salah satu di antara kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Nah, di sini tegas Allah menyatakan bahasanya beliau alaihi salatu wasalam ini sebagai penutup para nabi. Naam. Fala nabiyya ba'dahu, sehingga tidak ada nabi setelah beliau alaihi salatu wasalam. Wa man idda'a an-nubuwwata ba'dahu fahuwa kafirun kadzib. Wa man saddaqahu fahuwa kafir. Sehingga barang siapa yang mengaku memiliki nubuah, ya, mengaku sebagai nabi, setelah beliau alaihi salatu wasalam fahuwa kafir, maka orang tersebut adalah orang yang telah kafir. Kadzibun, dusta dia. Ya, yang ya terbaru mungkin, Allah alam, di daerah Jombang. Saya ingatannya di Lamongan atau mana itu daerah sana. Atau Tuban, wallah alam. Kok jadi Tuban ya? Yang jelas di Jombang. Nah, ingatnya di Jombang. Nah, di daerah yang ke arah Nenam Lamongan, jadi Jombang yang utara. Baik. Ada seorang yang mengaku sebagai nabi. Nah. Nah, ini jelas ketika dia mengaku sebagai nabi, dia telah kafir dengannya. Teradusta dengan ucapannya. Wa man saddaqahu, orang yang membenarkan, yang mengikuti ucapan orang tadi yang mengaku sebagai nabi, dia juga kafir. Ya, dia juga kafir dengannya. Wa yalzamu min hadhihi syahadah, maka yang menjadi enam konsekuensi dari syahadat ini, antattabi'ahu, engkau mengikutinya, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, fi syariatihi wa fi sunnatihi, engkau mengikuti dalam syariatnya, mengikuti beliau dalam sunah-sunahnya. Naam, bukan cuma mengimani ya dengan Al-Quran saja, akan tapi hadis-hadis Rasul ditinggalkan. Ya, berarti dia telah naam meninggalkan persaksian bahwasanya anna Muhammad Rasulullah. Sehingga ketika dia menyatakan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dia mengikuti syariat beliau alaihi salatu wasalam, mengikuti sunah-sunahnya. Wala tabtadi, naam, tidak membuat-buat fi dinihi, ya, pada agamanya mengadang-adakan suatu ma laisa minhu, yang tidak ada dasarnya dalam agama yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Walihada naqul, oleh karena ini kami katakan, kata Ibn Saimin, inna ashabal bida'i alladzina yabtadi'una fi syari'ati Rasul alaihi salatu wasalam ma laisa minha innahum lam yuhaqqiqu syahadata anna Muhammadar Rasulullah. Kami katakan bahwasanya ashabu bid'ah, naam, orang-orang pelaku bid'ah, ya, pengikut hawa nafsu, yang mereka mengadang-adakan perkara dalam syariat Rasul alaihi salatu wasalam yang tidak ada dasarnya, ya, tidak datang dari Rasul alaihi salatu wasalam, innahum, maka mereka ini, lam yuhaqqiqu, tidak mewujudkan, tidak merealisasikan bentuk persaksian dia kepada, ya, ketika dia menyatakan anna Muhammad Rasulullah, ya, hakikatnya belum merealisasikan persaksian dia bahwasanya anna Muhammad Rasulullah. Hatta, hingga pun, ya, fa in qalu, jika mereka mengatakan innana nuhibbu wa nu'azzimu, sesungguhnya kami mencintai beliau, mengagungkan beliau alaihi salatu wassalam. Nah, fa innahum, karena kalau seandainya ahabbuhu, mereka mencintai Rasul alaihi salatu wassalam, tamamal mahabbati, dengan kecintaan yang sempurna. Naam, wa'adhamuhu tamamat ta'zim, dan mengagungkan beliau dengan sebenar-benar pengagungan. Ma taqaddamu baina yadayhi, niscaya mereka tidak mendahului Rasul alaihi salatu wasalam. Wa la tadkhulu fi syari'atihi ma laisa minha, dan tidaklah memasukkan dalam syariat beliau alaihi salatu wasalam apa yang tidak disyariatkan. Naam. Karena bentuk cintanya dia kepada Rasul alaihi salatu wasalam, naam, dia pun mengadakan acara-acara ya, semacam maulid atau yang semacamnya. Ini kan bentuk cinta kepada Rasul. 6. Memperingati kelahiran Rasul. 6. Kita katakan, apakah yang demikian diajarkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam? Mana dalilnya? 6. Tidak ada. Sehingga ketika tidak ada syariat ataupun dasar baik dalam Al-Quran atau sunnah, maka kita tinggalkan. Justru ketika kita meninggalkan perkara tersebut, ini merupakan bukti kita cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam. 6. Fal bid'atu, kata beliau, maka bid'ah ini matmunuha haqiqatul qadh. Ya, yang ada dalamnya, yang terkandung di dalam bid'ah tersebut adalah, ya, hakikatnya adalah qadh, yakni celaan. At-qadhu birrasulillah, celaan terhadap Rasul alaihi salatu wasalam. Ka'anna ma yaqul hadzal mubtadi inna rasula sallallahu alaihi wasallam lam yukamilad din. Seakan-akan orang atau pelaku bid'ah ini menyatakan bahasanya Rasul alaihi salatu wasalam belum menyempurnakan agama ini. Wala syari'ata, belum pula menyempurnakan syariat ini. Li'ana hunaka dinan wa syari'atan ma ja'a biha, karena di sana terdapat ajaran, ini agama dan syariat yang beliau belum membawanya. Nah, kalau kita telusuri, ya, yang namanya Maulid Nabi, nah, tidak ada dalam sejarah, ya, Rasul alaihi salatu wasallam mengadakannya. Bahkan para sahabat juga tidak ada. Naam. Sehingga ini tidak, ya, atau bukan merupakan syariat yang dibawa Rasul alaihi salatu wasallam. Naam. Oleh karenanya di sini dikatakan orang yang mengadakan-adakan, ya, ahlul bid'ah yang mengadakan acara yang semacam itu, hakikatnya mereka mencela Rasul alaihi salatu wasallam bahwasanya beliau belum menyempurnakan syariat ini. Di sana masih ada agama atau ajaran yang belum diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Summa fil bid'ah mahdurun akhar. Ya, di dalam bid'ah ini terdapat perkara yang lain. Naam, yang mengkhawatirkan, wa huwa adzimun jidan, yang sangat berbahaya. Apa itu? Kata beliau, wa huwa ayatadamman takdzibu qaulillahi al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, yaitu perkara yang terkandung pada bid'ah itu pendustaan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Li'anna Allah idza kana akmala dina fa ma'nahu annahu la dina ba'da ma ja'a bihi ar-rasul alaihi salatu wasalam. Karena jikalau Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini, maka maknanya bahasanya la dina ba'dama ja'a bihi ar-rasul, tidak ada agama setelah datangnya na'am Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, tidak ada agama lain. Na'am, yang benar yang dianggap setelah datangnya Rasul alaihi salatu wasalam. Wa haula'il mubtadi'un. Akan tapi mereka orang-orang ahlul bid'ah, syara'u membuat syariat, ya, fi dinillah, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ma laisa minhu, yang tidak ada dasarnya dari agama tersebut, dari agama yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. min tasbihatin, baik berupa tasbih-tasbih, naam, wa tahlilatin, ya tahlil, wa harakatin, harakat, naam, kelompok ataupun bahkan gerakan-gerakan tubuh, masuk pula seperti itu, naam, wa ghairi dzalik, dan selainnya. Ya, sampai-sampai kalau antum memperhatikan mungkin, ya, hadahumullah, orang-orang yang sufi yang ekstrim, nah, ketika mengucapkan la ilaha illallah, bukan geleng-geleng lagi, tapi manggut-manggut gini, la ilaha illallah, ya, gitu ya. Nah, sampai ketika kita melihat, takut jangan-jangan nih orang terkapar nanti ya, nah, karena sudah toying gitu ya, nah, hah? Karena ya seperti itu, antum kalau perhatikan gini-gini, hah? Nah, Allahul Musta'an. Kita memperhatikan saja, jatuh nanti, seperti itu, tayyib. Nah, kalau yang seperti itu diajarkan kepada Rasul, sungguh, nah, telah datang riwayat-riwayat dari para sahabat atau yang setelah mereka. Kata beliau, fahum fil haqiqati makdubun li madmuni qawlihi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nah, maka hakikatnya mereka ini, ya, yang mengadang-adakan acara atau perkara yang tidak ada dasarnya dari syariat ini, hakikatnya mereka mendustakan kandungan atau ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, hari ini telah aku sempurnakan. Agama sudah sempurna. Wa kadzalika qadihuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muttahimuna iyyahu bi annahu lam yukammil syari'ata lil bashar wa hasyahu min dzalik. Demikian pula ahlul bid'ah, mereka juga menuduh, naam, mencela Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mencela Rasul alaihi salatu wasalam, muttahimun, menuduh beliau alaihi salatu wasalam bahwasanya beliau belum menyempurnakan syariat ini, belum menyempurnakan syariat, ya, kepada umat manusia dan yang sejenis dengan ini. Naam, berbahaya. Hati-hati. Naam. Tetapi sebagaimana disebutkan oleh Rasul, ya, mereka sulit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia meyakini bahasanya itu dari syariat Allah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita mengetahui sunnah. Naam, yang ada adalah kita istiqomah, bersyukur, naam, dan memperbanyak beramal, naam, selama, naam, kita hidup di dunia ini. Ya, sedikit lagi. Kemudian, wa min tamami syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan termasuk kesempurnaan dari persaksian kepada Allah, enam, persaksian bahasanya Muhammad Rasulullah, antusaddiquhu fima akhbara bihi, engkau membenarkannya, membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Faqulu ma sahha anhu wajaba alaika antusaddiqu bihi, seluruh, naam, apa yang sahih, yang benar dari Rasul alaihi salatu wasalam, wajib atasmu untuk membenarkannya. Wa alla tu'arid hadza bi aqlik wa taqdiratik wa tasawuratik, li annaka law lam tu'min illa bima sadaqa bihi aqluka lam takun mukminan hakikah. Lam takun mukminan hakikatan. bal muttabian li hawak la akhidan li hudak. Tayyib. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wajib atasmu untuk engkau membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Setiap apa yang benar dari Rasul, maka wajib bagi kita untuk membenarkannya. Kita tidak mempertentangkan dengan ya, akal-akal kita. Ya, dengan pengandaian-andaian kita, gambaran-gambaran kita. Naam. Kalau seandainya engkau tidak beriman bahwasanya, naam, tidak beriman kecuali dengan akal kamu membenarkannya, oh cocok dengan akal saya ini, oh ini benar berarti, ya, berarti hakikatnya engkau belum beriman secara hakikat. Naam. Belum beriman dengan keimanan yang sebenarnya. Bahkan termasuk yang demikian ini muttabian li hawa, orang yang mengikuti hawa nafsu. Oh kalau cocok diambil, enggak gitu. Enggak seperti itu. Naam, tidak mengambil petunjuk. Naam, yang diberitakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Thayyib. Al-insanu alladhi yu'minu birrasul alaihi salatu wasalam. Seseorang yang beriman, naam, seseorang yang beriman kepada Rasul alaihi salatu wasalam haqqan, dengan sebenarnya, yaqul, dia akan mengatakan, fima sahha anhu minal akhbar, dari apa yang sahih, yang benar dari Rasul alaihi salatu wasalam, dia mengatakan, sami'na wa amanna wa sadaqna, kami beriman, nam kami mendengar, kami beriman dan membenarkannya. Tayyib. Amma yaqula kaifa yakunu kadza. Naam. Adapun orang yang mengatakan bagaimana yang demikian ini bagaimana? Naam. Baik. Fa hadza ghairu mu'minin haqiqatan. Maka orang yang semacam ini hakikatnya dia belum beriman. Tidak beriman kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Kalau tidak beriman kepada Rasul, ya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalik. Oleh karena ini yuksha, ditakutkan, dikhawatirkan ala haula, ala ulaikal qaum, terhadap orang-orang yang alladhi yuhakimuna uqulahum, yang mereka berhukum dengan akal-akal mereka, fima akhbaro bihi Rasul alaihi salatu wasalam, dari apa yang diberitakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, kalau ini sesuai dengan akal mereka, mereka ikuti. Kalau tidak sesuai, tidak diikuti. Naam, khawatirkan orang seperti ini. Kenapa? Li'annahum inkanu la yakbaluna illa bima syahidat bihi ukuluhum wa ukuluhum la syakka annaha qasirah fa innahum lam yu'minu haqqan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yashhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wajhil haqiqah. Tayyib. Karena sesungguhnya mereka ini apabila tidaklah menerima sebuah berita kecuali dengan apa yang dipersaksikan oleh ya akal mereka, yang cocok dengan akal-akal mereka. Ya, kita ketahui bahasanya akal-akal mereka adalah akal-akal yang qasir, yang kurang. Naam. Maka mereka ini tidaklah beriman hakikatnya secara benar kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Tidak pula mereka bersaksi bahasanya Rasul alaihi salatu wasalam, ya, secara hakikatnya mereka ini tidak bersaksi bahasanya Rasulullah, ini Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Indahum min da'fi hadihi syahadah. Di mana terdapat da'f, kelemahan pada persaksian mereka ini sesuai dengan kadar apa yang di sisi mereka dari keraguan terhadap berita yang dibawakan atau yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Tayyib. Mungkin yang selanjutnya karena panjang Kita lanjutkan di pertemuan yang mendatang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.